berdua saat merasakan hal yang beda. Ku tak bisa lepaskan saja masa mudaku hanya karena aku dan kamu sedang jalin cinta. Ku tak bisa lepaskan saja masa indahku dan jalin cinta.